Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ikhwan barakallahu fikum, kembali kita lanjutkan setelah terjeda lama juga dars nahwu kita. Di mana pada pertemuan-pertemuan lalu kita baru saja menyelesaikan tentang nawasibul mudhari', perangkat yang menasobkan fi'il mudhari'. Taib wal'an nadhul. Sekarang kita masuk pada jawazimul mudhari'. Perangkat yang menjazmkan fi'il mudhari'. Yang membuat fi'il mudhari' harokatnya jadi sukun. Taib qawluhu wal jawazimu samaniyata asyar wahiya lam wa lamma wa alam wa alamma wa lamul amri wad du'a wa la fin nahyi wad du'a wa in wa ma wa man wa mahma wa idma wa ayyu wa mata wa ayyana wa aina wa anna wa haythuma wa kaifama wa idza fi syi'ri khassah. Jadi itu dia 18 perangkat yang membuat fi'il mudhari' menjadi jazm, menjadi sukun. Lam wa lamma, ya, tidak atau belum. Alam wa alamma, sama, hanya saja ada tambahan pertanyaan. Apakah tidak, apakah belum. Walamul amri wad du'a, lam yang menunjukkan perintah dan juga doa. Wala fin nahyi wad du'a, la pada larangan maupun doa. Wa in, apabila. Wama, apapun. Waman, siapapun. Wamahma, kapanpun. Wa izma, tatkala. Wa ayyu, sama, apapun. Wamata, kapanpun. Wa ayyana, wa aina, dimanapun. Wa anna, bagaimanapun. Wa haythuma, ketika. Wa kaifama, bagaimanapun juga. Wa idza fi syi'ri khassah, dan juga idza, jika ia terletak pada suatu syair. Baik, kita baca syarahnya. Qala al-jawazimu jam'u jazimin. Al-jawazim diambil dari kata jazim. Jazimun mufrad, al-jawazim jama'. Wa jumi'a jazimun wa huwa mudzakkarun ala jawazima li'annahu lighairil 'aqil. Qaulul mu'allif rahimahullah al-jawazimu thamaniyata asyara. Ucapan mu'allif sang penulis yang namanya perangkat al-jawazim itu ada 18 macam. Daliluha ma aslafnahu wa huwa at-tatabbu'u wal istiqra'. Buktinya ma aslafnahu, ini sudah kita lewati. Wa huwa at-tatabbu'u wal istiqra'. Jadi dari mana kita tahu, dari mana bisa kelihatan bahwasanya jawazimul mudhari' itu berjumlah 18 dari yang namanya at-tatabbu' wal istiqra'. Dari yang namanya telaah dan juga penelitian. Hadhil huruf minha ma tajzimu fi'lan wahidan. Di antara 18 huruf ini, ma tajzimu fi'lan wahidan, ada yang menjazmkan satu fi'il. Jika ada fi'il mudhari', maka satu bisa jadi jazm, yang kedua sudah tidak. Karena jika ada huruf ini, satunya saja yang jazm, satunya sudah tidak terkena hukumnya. Huruf-huruf itu ialah lam, lamma, alam, alamma, lamul amri wad du'a, wala finnahyi wad du'a. Itu ada 8. Hadihi samaniyatun tajzimu fi'lan wahidan. 8 perangkat ini, 8 huruf ini menjazmkan hanya satu fi'il saja. Wa yabqa minas samaniyah 'ashara 'asharatun. Dari 18 tadi terpangkas 8 yang menjazmkan satu fi'il sehingga tersisa 10. Tajzimu fi'lain. 10 perangkat sisanya itu menjazmkan 2 fi'il mudhari' sekaligus. Baik, kita masuk pada huruf pertama. Wa qauluhu lam. Lam artinya tidak. Taqulu contohnya engkau bilang yadribur rajulu waladahu idza asa'al adaba. Seorang akan memukul anaknya jika adabnya buruk. Adkhil lam, masukkan lam. Sehingga jadi lam yadribir rajulu. Aslinya yadrib sukun. Jadi lam yadribir rajulu karena lil iltiqa as-sakinain, bertemunya 2 sukun. Bagaimana kaidahnya? Kaidahnya? Hah? Kaidahnya bunyinya seperti apa? Idzal taqa. Terus faharrik masabah. Kemudian lanjutannya wa in kana layyinan fahadfuhu mustahab. Hasan. Kita di sana ada kaidah berbunyi idzal taqa as-sakinan faharrik masabah. Wa in kana layyinan fahadfuhu mustahab. Apabila 2 sukun bertemu, faharrik masabak, maka berilah harokat pada yang sesudahnya atau apa yang telah lalu, maksudnya sebelumnya. Masabak, sukun yang pertama diberi harokat. Wa in kana layyinan fahadfuhu mustahab. Jika 2 sukun tersebut bertemu, salah satunya huruf lin, huruf illah, maka lebih berhak untuk dihapus. Contoh yang pertama kayak tadi. Lam yadrib. Bisa kita lihat di sini lam yadrib ar-rajulu. Ada sukun pada huruf ba dan juga sukun pada alif lam. Seperti itu. Kaidahnya, apabila bertemu 2 sukun, sukun 1, sukun 2. 2 sukun. Faharrik masabak, maka harokatilah apa yang telah lalu, maksudnya sukun yang pertama. Maka ba di sini yang harokat sukun, kita beri harokat kasrah. Sehingga tidak memberatkan lisan untuk mengucapkan. Kalau misalnya dia masih sukun, lam yadrib ar-rajul, masih terputus. Kalau sudah ada harokatnya, langsung kita sambung ke kata setelahnya. Lam yadribir rajulu. Walaupun aslinya yadrib di sini adalah sukun karena ada lam. Aslinya sukun. Cuma gara-gara kaidah tadi, akhirnya dia berharokat kasrah. Ini kaidahnya diingat-ingat. Nanti kita bakal ketemu. Wa in kana layyinan fahadfuhu mustahab. Insya Allah bakal ketemu. Namun demikian dulu. Taib lam yadribir rajulu waladahu idza asa'al adab. Seorang tidak memukul anaknya ketika anaknya itu adabnya telah buruk. Padahal anaknya adabnya buruk. Malladhi hawwala yadribu ila yadrib. Apa yang merubah dari kondisinya sebelumnya, yadribu, harokat dhammah, menjadi yadrib, jadi sukun? Jawabannya adalah lam. Lam yang merubah dari yadribu menjadi yadrib. Lam jazamatil fi'la. Fungsinya menjazamkan, membuat fi'il, ini fi'il mudhari', menjadi sukun. Hada amaluha, inilah tugasnya lam, menjazamkan fi'il mudhari'. Taib kunna nakul yadribu rajulu waladahu hina asa'al adab. Al'an kulna lam yadrib. Ketika kita ucapkan seorang memukul anaknya ketika anak tersebut adabnya buruk. Sekarang kita masukkan lam. Lam yadrib ar-rajulu, lam yadribir rajulu waladahu. Hina asal adab. Malladhi hadasa fil jumlah. Apa saja yang berubah pada kalimat ini? Yaitu ada an-nafyu badlul isbat. Kalau tadi dibilang seorang memukul, karena masuk lam artinya tidak. Karena akhirnya jumlahnya yang sebelumnya isbat, musbat, menjadi manfi, jadi nafi, seorang tidak memukul. Yadribu rajulu waladahu hina asa'al adab, mata ad-darbu. Seorang memukul anaknya ketika anak tersebut adabnya buruk. Kapan terjadi pukulan? Al-ana fil waqtil hadir. Ini sekarang, di waktu yang sedang terjadi. Karena kan kita tahu yang namanya fil mudhari itu menunjukkan dua waktu kejadian. Kalau bukan yang sudah lampau, maka di masa sekarang. Di situ seorang memukul, terjadinya pukulannya ini di waktu sekarang. Ketika masuk lam, lam yadribir rajulu waladahu hina asa'al adab. Mata ad-darbu, ini fil maudi, ketika sudah lewat. Sehingga yadribu fil mudhari, dia pun akhirnya bukan menunjukkan fil waqtil hadir atau mustaqbal. Karena mudhari begitu kan, kalau misalnya bukan waktu sekarang, ya nanti akan datang. Ketika masuk lam, dia malah merubah makna fil mudhari ini menjadi fil madi, sudah lalu. Kalau tidak ada lamnya, yadribu rajulu waladahu. Seorang memukul anaknya. Kapan pukulan ini terjadi? Fil waqtil hadir. Sekarang ini dia sedang memukul. Ketika masuk lam, seorang tidak memukul anaknya. Kapan terjadinya pukulan ini? Tidak terjadinya pukulan di waktu yang telah lalu, di waktu yang telah lampau. Sehingga kalau misalnya mau bagus mengartikan, jangan cuma artikan tidak. Kita tambahi sudah. Seorang sudah tidak memukul anaknya. Karena memang demikian, yang namanya translate, menerjemahkan bahasa Arab ke bahasa kita, itu kadang ada bahasa atau kalimat yang harus kita tambahkan atau kita kurangi. Tidak harus letter lag. Justru malahan ketika kita mengartikan, mentranslate letter lag, bahkan itu bisa kurang dipahami makna. Ketika kita bilang seorang sudah tidak memukul anaknya, maka jelas langsung yang terlintas, oh sudah tidak lagi, sudah lalu. Kalau misalnya tidak, seorang tidak memukul anaknya, tidak memukulnya ini kapan? Apakah sekarang, akan datang, atau sudah lalu? Makanya ketika ada lam, sehingga bagus kita menerjemahkan, tambahi, seorang sudah tidak memukul anaknya, karena menunjukkan fil waqtil madhi, waktu yang telah lampau. Taib idan afadat lam salasa fawaid. Sehingga huruf lam itu memberikan kita tiga faedah. Nafyun, dia sudah menafikan, artinya sendiri tidak. Jazmun, dia menjazmkan fi'il mudhari. Yang ketiga, qalbun, membalik fi'il mudhari, waktunya menunjukkan kalau bukan sekarang akan datang. Karena ada lam dibalik menjadi madi. Jadi arti fi'il madi. Wa in syi'ta faqul nafyun wa qalbun wa jazmun. Jadi ketika mengi'rab dikatakan gitu. I'rab lam, lam harfu nafyin wa jazmin wa qalbin. Nafyun li'annaha hawwalatil jumlah as-subutiyah ila jumlatin manfiyah. Dikatakan huruf nafi karena dia merubah kalimat yang sebelumnya menetapkan menjadi menafikan. Qalbun li'annaha qalabatil fi'lal mudhari' minal hali ilal madi. Yang sebelumnya artinya sedang memukul atau akan memukul, ketika hadir lam menjadi artinya sudah tidak memukul. Jazmun li'annaha jazamatil fi'lal mudhari'. Jelas dia menjazmkan. Jadi aslinya harokatnya sukun, ini kasroh karena berkenaan dengan kaidah lugawiyah, kaidah bahasa. Fanaqul lam yadrib lam harfu nafyin wa jazmin. Yadrib fi'lun mudhari'un majazumun bilam. Yadrib fi'il mudhari' sukun karena lam. Wa alamatu jazmihi as-sukun. Jelas aslinya sukun. Kalau antum mau i'rab. Wa hurikatil kasrah lil tiqa'i sakinain. Begitu i'rabnya. Paham? Baik, sekarang coba tanya. Tutup bukunya. Coba i'rab. Lam yajlis Zaidun. Lam. Baik, asal antum. Lam harfu nafyin wa jazmin wa qalbin. Lian, kenapa disebut lam harfu qalbin? Kenapa? Kenapa lam antum sebut harfu qalbin? Hah? Iya, enggak masalah. Membalikan pada waktu yang telah lalu. Kenapa antum sebut lam harfu nafyin? Menafikan, mengingkari apa yang sudah ditetapkan. Kemudian kenapa dia disebut harfu jazmin? Fi'il mana? Fi'il mudhari. Asantum yajlis. Fi'il mudhari'un. Terus? Majazumun bilam. Majazum karena masuk lam. Kemudian? Walamatu ajis jazmi as-sukun. Mengapa dia alamat jazminya sukun? Karena dia alamat karena dia termasuk jenis fi'il mudhor yang sahihul akhir. Buka lagi. Lam yajlis Zaidun. Di situ lam yakum. Sama. Yakum, fi'ilun mudhor, majazum juga dengan lam. Contohnya di dalam Al-Quran. Minhu qawluhu ta'ala wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Coba i'rab. Tanpa lihat buku. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengajarkan kepada kalian segala sesuatu yang kalian tidak ketahui. Dari mana? Dari itu aja syahidnya. Lam takunu ta'lamun. Jangan lihat buku. lam takunu. Asantum. Kemudian takunu hadfun nun asantum. Taib li'annahu minal af'alil khamsah. Ta'lamun. Kan dia. Malam. Ta'lamun. Ta'lamun bisa jadi i'rab. Hmm? Fi'il mudhari kemudian baik, li'annahu al-af'alu khamsah. Baik. Paham maksudnya, berarti sudah paham apa itu af'alu khamsah dengan wazan-wazan yang telah kita lalu. Takunu berarti kalau misalnya tidak sukun, tidak jazm, bagaimana bentuknya? Kalau misalnya dia marfu. Bentuk marfunya ini kan bentuk jazmnya. Bentuk marfunya? Hah? Takunu. Hah? Dihilangkan waw. Berarti seperti ini. Takunu. Gitu. Hah? Berarti tadi dibilang alamatu jazmihi hadfun nun. Berarti seharusnya begini ya. Dihapus nun ini. Hah? Buktinya di sini masih ada. Hah? Alamatul jami yang mana? Waw atau nun? Waw. Tapi kan nunnya di sini masih ada. Sedangkan antum tadi kalau misalnya marfu dibilang takunu. Antum bilang hadfun nun. Berarti seperti ini kan? Hah? Nun yang pertama yang mana? Nun asli. Yang di sini nun asli bukan? Asli. Berarti kalau jazm harus begini. Bagaimana? Dan tadi antum bilang ini kan jazm takunu. Kalau dia dalam keadaan marfu, antum katakan tadi dia seperti ini. Seperti ini kan? Ya. Betul. Nah. Terus alamat jazmnya hadfun nun. Ya. Hah? Bagaimana? Coba sebutkan wazannya af'alul khamsah apa semua? Yaf'aluna. Taf'aluna. Hah? Terus? Taf'alina terus? Terus? Apa? Hah? Kan yaf'aluna, taf'aluna. Ya. Terus apa lagi? Yaf'aluna. Terus yaf'alina, terus satu. Taf'alina. Ini wazannya ini asmaul af'alul khamsah bukan? Iya. Masa takunu. Iya, yang ini. Hah? Bukan. Berarti wazan aslinya takunu ini jika dia marfu bagaimana? Dalam keadaan af'alul khamsah. Lebih tepatnya bagaimana wazannya? Ini kan bukan af'alul khamsah. Iya kan? Nah, kalau af'alul khamsahnya seperti apa? Menjadi takununa. Iya kan? Takununa. Dia wazannya taf'alu, taf'aluna. Sehingga ini dia masih bukan af'alul khamsah. Makanya tadi bingung ketika dibilang hadfun nun, nah hilang nunnya tapi kok di sini masih ada. Nah, ini baru betul. Yang nun dihapus itu yang nun kedua. Takunu. Ada alif fariqah. Waw menunjukkan lil jama' asantum barakallahu fikum. Paham? Malam takunu, takunu fi'lun mudhari'un majzumun bilam. Wa alamatu jazmihi hadfun nun li'annahu minal af'alil khamsah. Ayo kita baca coba di situ. Lam takunu lam harfu nahfin wa qalbin wa jazmin. Takunu fi'lun mudhari'un majzumun bilam. Betul sudah. Wa alamatu jazmihi hadfun nuni li'annahu minal af'alil khamsah. Wal waw ismu kana. Tapi nanti ini kita akan pelajari isim kana, khobar kana nanti. Tapi ini istilah yang harus kita simpan dulu. Isim kana. Waw di sini disebutkan ismu kana. Nanti ada khobar kana. Tapi nanti belum. Sekarang kita masuk fokus pada perangkat lam dulu. Wa qala Allahu ta'ala wa illam taf'alu, sama juga hasfun nun. Wa minhu qauluhu ta'ala lam yalid. Lam yalid wa lam yulad. Kan? Dia hanya menjazmkan satu fi'il. Makanya ketika fi'il yulad di situ harus ada lam lagi. Lam yalid wa lam yulad. Karena tadi lam hanya menjazmkan satu fi'il. Jika ada dua fi'il, maka harus ada perangkat tambahan. Di situ ditambahkan lagi lam satu. Lam yalid wa lam yulad. Taib, itu huruf yang pertama. Huruf yang kedua, wa qawluhu lamma taqulu masalan yafrahu zaidun. Contohnya, yafrah zaidun. Zaid, senang. Gitu kan? Fata'ti bilamma. Kemudian engkau masukkan lamma. Fatakulu lamma yafrah zaidun. Goyyarotil fi'la minar raf'i ilal jazmi. Dia merubah fi'il dari yang sebelumnya rafa menjadi jazm. Lam. Yafrahu zaidun aljumlatu subutiyatun. Jumlahnya juga subut, tetap ada. Lamma yafrah zaidun aljumlatu manfiyah. Sedangkan lamma yafrah zaidun, dia menjadi manfiyah lagi. Idan, sehingga lamma di situ adalah harfu nafyin. Wa qalbin wa jazmin. Jika ini tadi lam, sekarang masuk pada lamma. Ini sekarang lamma. Sama juga, dia afadat lana salah safawaid. Tiga faedah. Lamma juga merupakan harfu jazmin, juga merupakan harfu nafyin, juga merupakan harfu qalbin. Lakinil farku, namun yang membedakan, perbedaan bainaha wa bainalam, antara lamma sama tadi yang pertama lam, anna lam nafyun bila tawakku'in, walamma nafyun bitawakku'in. Kalau lamma, dia nafyun bitawakku'in. Bitawakku'in. Dia menafikan memang sifatnya diminta, diharapkan. Kalau lam, ya terjadi ya alami begitu saja. Tidak diminta pun, ya nanti juga bakal terjadi. Tapi kalau lamma, mudah-mudahan tidak. Mudah-mudahan tidak. Faqaulullahi tabaraka wa ta'ala, maka firman Allah subhanahu wa ta'ala, bal lamma yaduku azab, bahkan mereka belum merasakan azab. Gitu kan? Berarti diminta. Bahkan mereka belum merasakan azab. Berarti diminta mereka bakal nanti merasakan azab. Fiha nafyun lakin bitawakku'in. Di sini ada nafi, mereka tidak merasakan. Lakin bitawakku'in, tapi diminta untuk merasakan azab nanti. Ini ketika Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan kondisinya orang kafir, hidup di dunia mereka belum merasakan azab. Tapi nanti kelak di akhirat pasti dan mesti akan merasakan yang namanya azab. Taib, tawakku'ul manfi hum madakuhu. Ini meminta penafian mereka yang belum dirasakan. Yang belum dirasakan adab. Maka yang diminta untuk dirasakan ya adab juga. Paham? Walakin qariban yadukunahu. Namun sedikit lagi, sebentar lagi, mereka akan merasakannya. Orang-orang kafir, enggak lama. Pasti juga mereka akan merasakan yang namanya adab. Bikhilafilam. Fahiya la tadullu ala hadzal makna. Beda misalnya kalau pakai lam. Coba di situ kita misalkan pakai lam. Bal lam yaduku adab. Mereka sudah tidak, ya kan? sudah tidak merasakan adab. Tidak ada di situ yang namanya tawakku, diminta untuk merasakan adab. Tapi sehingga kalau misalnya pakai lama, di situ ada tawakku, permintaan, tolap. Balamma yadhuku adab, bahkan mereka belum merasakan adab. Berarti mau tidak mau nanti mereka akan merasakannya. Dan seperti itu. Walakin qariban yadhukunahu. Namun sedikit lagi mereka akan merasakan adab. Cuma belum saja. Itu dia kalau misalnya perbedaan lam dan juga lam. Sama-sama faedahnya. Sama-sama menjazmkan, sama-sama menafikan, sama-sama mengqalab. Namun bedanya di artinya. Jika mau pakai bahasa Indonesia gitu kan. Dia kalau lama ada di situ sebuah permintaan, sebuah harapan. Kalau lam ya sudah tidak terjadi begitu saja. Wa naqul fi i'rabiha bal lil idrab. Nanti kita akan tahu apa itu al idrab. Lamma harfu nafyin wa qalbin wa jazmin, sama seperti lam. Yaduku fi'alun mudari'un majzumun bilamma. Wa alamatu jazmihi hadfun nun li'annahu minal af'alil khamsah. Wal wawu fa'ilun. Lamma yaduku, wawunya fa'il. Wa qawluhu alam wa alamma. Tadi lam dan juga lamma. Sekarang alam wa alamma. Hampir sama. Al-muallif jazahullahu khairan wa ghafarallahu lahu musahhilun 'ala at-thalib. Di sini muallif memang memberikan kemudahan bagi siswa, bagi talib. Ja'ala alam adatan mustaqillatan. Dia menjadikan alam ini satu perangkat tersendiri. Satu perangkat yang terpisah. Wal haqiqatu annaha laysat adatun mustaqillatun mustaqillatan, padahal hakikatnya ya sama, tidak terpisah. Innama hiya lam, sebetulnya hakikatnya lam juga. Lakin dakhalat 'alaiha al hamzah, namun ada hamzah yang masuk padanya, ada hamzah yang mendahuluinya. Lakin min ajli tashil 'ala talibil mubtadi, karena memang alasannya memudahkan seorang pemula yang baru belajar. Ja'alaha adatan mustaqillah. Makanya lah dipisahlah alamma dan juga lamma. Begitupun lam dan juga alam. Tabnaqul alam harfu nafyin wa jazmin wa qalbin ala kalamil muallif. Limadha? Kita katakan lam di situ huruf nafi, huruf jazm, huruf qalb. Sesuai uraian dari muallif. Mengapa? Li'annahu ja'ala alam hiya adatul hiyal adatu wa ala hadha la nata'arad lil hamzah. Sudah, yang kita fokuskan pada kata lamnya saja. Adapun alam itu hanya kemasukan hamzah, tidak usah kita berpanjang lebar. Lianna al-muallifa rafaqallahu bihi arada ay yurfaqa ayyar fuqa bil mubtadi, karena memang muallif ini ingin memberikan kemudahan, kasih sayang pada para pemula. Fabadalan min an yaqul al hamzatu li istifham, maka sebagai ganti daripada seorang harus mengatakan al hamzatu li istifham. Wa madal murad bil istifham, kemudian apa yang dimaukan dari istifham ini? Wa hal kharaja anil asli aw lam yakhruj, apakah keluar fungsinya lam itu dari aslinya atau tidak? Wa yarhaqu at-talib wa nurhiqu at-talib, sehingga nanti kita cuma bikin capek orang yang belajar saja, apalagi pemula, akhirnya malas, bosan gitu. Qala utrukil kalam anil hamzah, maka ya sudah tinggalkan saja hamzahnya, tidak usah atau tidak perlu di'rab, karena kan hakikatnya satu, lam dan juga alam, lamma dan juga alamma, hakikatnya satu. cuma dipisahkan karena ada alif yang masuk. Naja'aluha min dhamnil adah. Kita satukan, masukkan dia dalam adat juga. Termasuk perangkat yang menjazmkan. Misaluhu qaulullah ta'ala, alam nashrah laka sadarak. Di situ kan ada hamzah untuk bertanya. Kalau misalnya kita mau i'rab lagi, alhamzatu lil istifham. Lam harfu nafin wa qalbin wa jazmin, sehingga akan melelahkan. Padahal apa juga maksudnya istifham di sini? Maksudnya kita tidak berpanjang lebar, yang kita fokuskan cuma di perangkat lamnya saja. Sehingga utrukil kalam anil hamzah, tidak perlu kita berpanjang lebar tentang hamzah di sini. Langsung alam harfu nafin wa qalbin wa jazmin. Alam ya'lam bi annallaha yara, alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir, alam ya'tikum nadhirun, alam takun ayati tutsla alaikum. Coba antum mari i'rab salah satunya situ yang alam ya'tikum nadhirun. Alam ya'tikum nadhirun. Alam taib asantum utrukil kalam anil hamzah, kemudian ya'tikum fil mudhari apa majzumun bi alam alam atau jazmi apa hadfu harfil akhir wahia apa huruf terakhir yang aslinya ya asan kumarakallahu kemudian ya li'annahu minal apa istilahnya min mu'talil akhir. Minal mu'talil akhir. Kemudian nadirun. Sebagai apa nadirun di situ? Kalau ada fi'il mesti ada fa'il. Kemudian nadirun di situ sebagai apa? Fa'il. Bagaimana i'rabnya fa'il? Iya. Ad-dhammatu adh-dhahira aw al-muqaddara adh-dhahira li'annahu li'annahu minal ismil mufrad. Alam jelas ya'tikum tadi disebutkan majazumun bi alam wa alamatu jazmihi apa? Hadfu harfil akhir. Santum. Harfil akhir. Li'annahu min annahu minal mu'tal al-akhir. Ya'tikum majzumun bi'alam wa alamatu jazmihi hadfu harfil akhir li'annahu minal mu'talil akhir. Huruf yang aslinya dia fi'ilnya ada huruf illah. Sehingga awalnya dia ya'tikum. Kalau dia dalam kondisi mufrad ada ya. Iya kan? Huruf illah termasuk ya. Apalagi selain ya? Waw dan juga atau kita sebut dengan istilah awi. Alif, waw, ya. Ya salah satu huruf illah, huruf yang berpenyakit. Atau huruf lin juga. Sama istilahnya. Dan itu dia baru saja kita masuki bisa dibilang empat perangkat yang menjazmkan fi'il mudhari. Lam, walamma, wa'alam, wa'alamma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sampai di sini dulu. Kita cukupkan dars pada malam hari ini. Insyaallah kita sambung pada pertemuan berikutnya. Bi'idnillah ta'ala. Nattafi subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.